wis yakin tenang aku tresno kowe, wis yakin tenang kowe sepalike nyawang mripatmu sejak kowe rindu persis kaya rasane ning atiku. Kowong lamun kerja nganti lali, tak kowong impi malah males tangi. Mantep hatiku kowe iki wes takdirku, rasa beraku untuk melamarmu.